Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Masih kita dalam membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ajab. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan kagum. Tentunya al-ajab bima yaliku bi jalalillahi 'azza wa jalla, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kagum. Sebagaimana datang dalam hadis bahwasanya Allah SWT kagum terhadap satu kaum yang mereka yadkhuluna jannata fis salasil, masuk ke dalam jannah dalam kondisi mereka sebagai tawanan sebelumnya di dunia. Mereka sebagai tawanan kaum muslimin, tetapi dalam masa-masa penawanan kemudian mereka masuk Islam, keluar dari kekafirannya, sehingga dengan itulah merupakan sebab yang mereka masuk jannah. Yang padahal mereka ketika ditawan, dibelenggu, diikat tangan-tangan mereka, tetapi ternyata Allah SWT berikan taufik dan hidayah lil Islam. Sehingga inilah merupakan mahallul ajab. Allah SWT kagum terhadap mereka. Adapun hadis yang menyatakan bahwasanya Allah SWT ta'ajub, kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat, tidak memiliki keinginan, kecenderungan untuk berbuat maksiat, hadis ini telah kita lalui, hadis yang lemah. Meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menganggap hadis ini hasan, ya, sahih, dikarenakan diriwayatkan dari Abdullah bin Wahab an Ibn Lahiyah rahimallahu ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimallahu ta'ala, setelah beliau membawakan bahwasanya sifat ajab, sifat kagum bagi Allah SWT berlandaskan Al-Quran di surat As-Saffat ayat yang ke-12 dengan didhammahkan ta'nya bal ajibtu wa yaskharun, menurut qiraah Ibn Mas'ud dalam Sahih Bukhari. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari. Kemudian kata beliau, ajma' as-salafu 'ala thubutil ajabi atau ajbi lillahi. Tersepakat salaf, para sahabat wa man ba'dahum, dalam menetapkan sifat ajab, kagum bagi Allah SWT. Fayajibu ithbatuhu lahu, maka wajib untuk menetapkannya bagi Allah SWT min ghairi tahrif, tanpa memalingkannya kepada makna yang keliru, yang batil. La yadullu alaihi siyaq, tidak ditunjukkan oleh siyaq kalimat tersebut. Wala yaitu tafsir salaf, dan juga tidak ada tafsiran salaf terhadap makna tersebut. Wala ta'tilin, dan tidak boleh pula untuk menolaknya, menafikan, meniadakan dengan menganggap Allah SWT tidak tersifati dengan ajab. Wala takyifin, dan tidak boleh pula dengan membagaimanakan, menyerupakan, mengkhayalkan sifat ujub Allah SWT dengan makhluknya. Tentunya ujub yang hakiki, yang tidak menyerupai ujub dari kalangan makhluknya. Wala tamthilin, dan juga tidak boleh pula untuk menyamai atau menyamakan dengan makhluk-makhluk yang ada. Wahuwa ajabun hakikiyun yaliku billahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga ajab di sini yang diitlakan, diadhafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan sifat yang hakiki, yang sebenarnya Allah SWT tersifati dengan sifat ajab. Tentunya dalam tempat-tempat dan kondisi yang Allah SWT ta'ajub, kagum dengannya. Hal itu yaliqu billahi subhanahu, layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa fassarahu ahlu ta'til bil mujazati. Adapun ahlu ta'til Jahmiyah wa man nahajahum dan kelompok-kelompok firq yang mengikuti mereka dari sempalan Islam ini, menafsirkan makna al-ajab dengan makna al-mujazah, yaitu Allah SWT memberikan balasan. Baik, Allah SWT memberikan balasan. Bahkan sebagian mereka ada yang menafsirkan ajab di sini malakahu, malaikatnya. Ya. Jadi kata mereka yang ajab, yang kagum tersebut adalah malaikatnya. Maka ini bentuk takalluf fi tafsir, bentuk berlebihan dalam menafsirkan ayat ataupun hadis, karena memunculkan sesuatu yang tidak ada, tidak nampak dalam nas, tidak ada dalam zahir, ya. Tidak dikatakan di situ bal ajiba malakullah umpamanya. Wa narudu alaihim, maka kita bantah kata syekh terhadap mereka yang menafsirkan ajab kepada mujazah, memberikan balasan ataupun malaikat-malaikatnya, bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, yang telah berlalu pada kaidah yang keempat. Yang pertama tentunya khilaf zahirin nas, menyisihi zahir nas, karena zahir nas tidak ada sisipan ya al-mujazah ataupun malak. Dan yang kedua tentunya karena khilaf tariqati salaf, menyelisihi jalannya salaf. Ya, salafna salihum aqlun nasi takallufa. Ya, paling sedikitnya membani diri dalam perkara yang mereka tidak mampu dan mereka bukan tempatnya. Demikian pula yang ketiga tentunya, la yadullu alaihi dalilun sahih ala tafsirihim, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tafsir mereka ajab ditafsirkan dengan mujazah, memberikan balasan ataupun malaikatnya. Innama, ya hanya saja mujazah ini sama dengan sifat sebelumnya sebagai lawazim daripada al-ajab. Jikalau Allah SWT kagum terhadap hambanya, maka Allah SWT akan memberikan balasan kebaikan kepadanya, ya, sehingga al-mujazah merupakan lawazim as-sifat, konsekuensi atau nataij, ya, buah hasil dari al-ajab, bukan tafsir dari al-ajab. Qala rahimahullah ta'ala, wal-ajabu nawa'an, dan ajab, kagum itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna sadiran an khafail asbab alal muta'ajjib fayandahishu lahu wa yasta'zimuhu wa yata'ajjabu minhu. Jenis yang pertama, ya, jikalau ada sifat kagum, misalkan seseorang merasa kagum terhadap sesuatu, maka kekaguman ini sadiran an khafail asbab, terjadi, muncul dari sebab yang samar, dari sebab yang lembut di sisi manusia tentunya, ya. Jadi kagumnya kita terhadap sesuatu karena muncul dari sesuatu sebab yang samar, tidak diketahui khafa. Tayyib, sebabnya tidak diketahui. Tayyib. Alal muta'ajjib, di sisi orang yang kagum tersebut. Enggak tahu, pokoknya antum merasa kagum terhadap sesuatu karena sebabnya enggak tahu. Kenapa kok si fulan umpamanya bisa Tayyib naik dengan cepat, ya, kagum dia, ya, atau bisa memainkan tongkat dengan cepat. Tayyib, maka si muta'ajib, orang yang kagum ini merasa tidak tahu sebabnya, sama di sisi dia sebabnya. Oleh karena itu, fayandahishu lahu wa yasta'zimuhu, dia merasa aneh dan menganggap besar perkaranya, ya, mengagungkannya karena merasa atau menganggap besar perkaranya. Wa yata'ajjabu minhu, sehingga dari situlah dia merasa kagum terhadap sesuatu yang samar sebabnya. Oleh karena itu kita sebutkan dalam makna al-ajab atau al-ajbu, yaitu liqillati i'tiyadihi, sesuatu yang jarang terjadinya, ya, jarang, sehingga seseorang akan muncul kekaguman atau keheranan. Tayyib. Wa hadha an-na'u, maka jenis yang seperti ini mustahilun 'ala Allah, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mustahil dari bahasa Arab. Mustahil. Ya, berarti mustahil, perkara yang mustahil, yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana tidak mungkinnya? Li'anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang luput sedikit pun. Tidak ada yang luput di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di langit ataupun di bumi. Semuanya jelas nampak. Ya, semuanya jelas nampak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhfa 'alallahi min syai'. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fis samawati wal ardi. Semuanya jelas dan gamblang. Tayyib. Sehingga enggak mungkin ada suatu sebab yang tidak diketahui oleh Allah. Ada suatu sebab yang samar di sisi Allah. Jenis kekaguman yang pertama ini mustahilun 'ala Allah. Ya. Dianggap mustahil bagi Allah. Allah mustahil merasa kagum dari sesuatu yang tidak diketahui, karena ilmu Allah SWT maha luas. Tayyib, semua berada di genggaman Allah SWT, di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tayyib. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah SWT mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Tayyib. Inna Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah SWT mengetahui mata-mata yang berkhianat dan juga apa-apa yang ada dalam dada-dada manusia. Tayyib. Sehingga la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemudian tsani, jenis kekaguman yang kedua, ayyakuna sababuhu khuruj asy-syai'i an dha'irihi. Ini sebab yang kedua, atau ta'ajjub, kekaguman yang kedua, karena sebabnya perkara tersebut, keluarnya sesuatu, terjadinya sesuatu, an-nadha'irihi, dari yang semisalnya, di luar batas kewajaran, ya, di luar batas kewajaran, di luar yang semisalnya. Iya, misalkan semua antum umpamanya dari rumahnya masing-masing menuju ke Telaga Murni 10 menit, ternyata dia bisa 2 menit, maka ini dikatakan khuruj an-nadha'irihi, keluar dari yang semisalnya, ya, dari yang sama dengan yang lainnya. Tayyib. Demikian pula biasanya orang makan sepiring, oh dia 2 piring, maka ini keluar dari yang sewajarnya, yang sesamanya, berbeda dengan yang sesamanya. Ya, sehingga jikalau ada sesuatu yang berbeda dengan yang sesamanya, seperti kita manusia, ya, kemampuan kita enggak jauh beda. Ya, masing-masing kita mampu mengangkat tayib 1 atau 2 semen. Ya, Tetapi ketika kita melihat ada yang mampu mengangkat 3 atau 4 sampai 5 semen bisa dipanggul sendiri, ya, itu namanya apa? Keluar dari nadhairihi, dari yang semisalnya. Keluar dari yang semisalnya, tidak sebanding dengan yang semisalnya. Kekuatan kita sama, ya. Kecepatan kita enggak jauh berbeda. Meskipun ada tentunya orang yang biasa berlatih kecepatan, tanyib, ketangkasan dan yang lainnya. Tetapi kalau bedanya ini nemen, istilahnya jauh, maka ini dikatakan keluar dari nawairihi, yang semisalnya. Tanyib, kita sama, makan minum sama. Tapi kok yang satu bisa terbang, tanyib, yang satu bisa menghilang, kan sama-sama manusia. Tayyib. Makanya keluar dari yang semisalnya. Nadhir, nadhair itu musawi, yang semisalnya. Meskipun tentunya keluarnya dari sisi terkecil, ya, bedanya dari sisi terkecil. Au atau kekaguman tersebut amma yanbaghi ayyakuna alaihi ma'il muta'ajib, dari perkara-perkara yang selayaknya hal itu terjadi, ada padanya, disertai dengan ilmu al-muta'ajib, ilmu yang merasa kagum tersebut. Artinya orang yang merasa kagum itu mengetahui bahwasanya hal itu ada pada yang dikaguminya, dia tahu, faham. Wahada, maka jenis yang seperti ini, ya, jenis yang seperti ini, sesuatu terjadi dengan pengetahuan ilmu si yang kagumnya, maka ini adalah atsabitu, huwa tsabitu lillahi ta'ala, yang ditetapkan untuk Allah, menunjukkan bahwasanya Allah SWT kagum terjadinya sesuatu bersama ilmu Allah SWT tentangnya. Tahu pengetahuan Allah SWT tentangnya, bukan Allah SWT kagum dari sesuatu yang samar, dari sesuatu yang tidak diketahui. Itu manusia, ya. Kalau manusia, ya, jadi dia kagum dari sesuatu yang tidak diketahui. Tayyib, kagum dia lihat bisa orang kok, ya, ketangkasan cepat, karena dia enggak tahu sebabnya apa. Adapun Allah Subhanahu wa taala kagum disertai dengan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wasi'at kullu syai'in rahmatan wa ilma, maha luas ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami, ya, sehingga yang pertama dinafikan dari Allah dan yang kedua ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau yang dikaguminya itu karena tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Oleh karena itu tidak sama antara kagumnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk. Ya, tidak sama. Engkau kagum karena engkau tidak tahu sebabnya terhadap yang dikaguminya. Ya, tetapi Allah SWT, ya, kagum dan tahu sebab apa yang terjadi pada yang dikaguminya. Ya, sehingga ketika Allah SWT kagum terhadap orang-orang yang masuk jannah padahal mereka ditawan, dibelenggu, tetapi mereka masuk Islam di masa dibelenggunya, ditawannya, sehingga Allah tahu. Meskipun mereka dalam kondisi ditawan tetapi masuk Islam. Berbeda dengan manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhum al-akhar thumma yadkhulani al-jannata. Qawluhu, qawluhu disini qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yadhakullah, ini sebagai syahidnya, Allah Subhanahu wa taala tersenyum, tertawa, ila rajulaini, kepada kedua orang pemuda atau kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhum al-akhar, yang masing-masingnya saling membunuh kepada yang lainnya. satu dengan yang lainnya saling membunuh, saling membinasakan. Tsumma yadkhulanil jannah, kemudian ternyata keduanya masuk jannah, yang padahal masing-masing dari keduanya harisun ala qatli sahibihi, bersemangat, berambisi untuk membunuh lawannya. Tetapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, yadkhulanil jannah, keduanya masuk jannah. Fahada mahallu dhahikillahi azza wa jalla, maka ini ya tempat atau suasana kejadian yang membuat Allah SWT tertawa. Itu karena tadinya keduanya adalah bermusuhan, tetapi Allah SWT masukkan keduanya ke dalam jannah. Apa sebabnya? Yang membunuh dengan yang bunuh masuk jannah. Qala syarih rahimallahu ta'ala, as-sifatu thaniyata asyraf al-dahiku, sifat yang kedua belas yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, yaitu sifat ad-dhahik. Allah SWT disifati dengan tertawa. Subhanallah. Allah SWT tertawa, tersenyum. Tayyib. Tersenyum. Halusnya. Kalau tertawa identiknya ngakak. Tayyib. Tapi boleh juga terjemah Indonesia, pendekatan. Cuma tersenyum lebih halus dari bahasa Indonesianya. Al-dhahiku min sifatillahi thabitati lahu bis-sunnah wa ijma'is salafi. Sifat tertawa atau tersenyum bagi Allah SWT merupakan sifat-sifat dari sekian sifat Allah SWT yang ditetapkan untuk Allah SWT dengan as-sunnah dan juga ijma' salaf. Dua, as-sunnah dan ijma' salaf, menunjukkan bahwasanya sifat dhahik ditetapkan secara nas infiradan, tersendiri. Tidak ada nas Quran yang menetapkan Allah SWT tersifati dengan sifat tertawa, tersenyum. Hanya saja datang secara nas dari as-sunnah, yaitu hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelengkapan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah. Yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal, thumma yatubu Allahu 'ala al-qatili fayuslim fayustashhad. Fayuslim fayustashhad. Di sebagian cetakan ada yang saqat. Thumma yatubu Allahu 'ala al-qatil fayuslim, enggak ada fayuslim ya. Kemudian fayustashhad. Allah SWT tertawa terhadap dua orang yang salah satunya bersemangat untuk membunuh saudaranya atau membunuh lawannya, berambisi untuk membunuh lawannya, kemudian keduanya masuk jannah. Apa sebabnya kok keduanya masuk jannah, padahal sebelumnya masing-masing berambisi untuk membunuh lawannya? Yuqatilu hadha fi sabilillah, karena sebabnya yang satu dia berperang di jalan Allah SWT, dia seorang muslim, maka si muslim ini ikut dalam medan jihad, bertempur di jalan Allah SWT, fayuqtal, kemudian si muslim ini terbunuh di medan jihad fi sabilillah. Sehingga tentunya ikraman lahu, pemuliaan Allah SWT bagi muslim yang terbunuh di medan jihad, syahid dengan jannah. Itu bentuk kemuliaan Allah SWT terhadap muslim. Jikalau dia meninggal di medan jihad, tentunya ikhlas dalam jihadnya, maka Allah muliakan dengan jannah. Menunjukkan bahwasanya al-ijtihad, meninggal syahid di medan jihad fi sabilillah, merupakan sebab yang mewajibkan seseorang mendapatkan jannah Allah SWT. Tayyib. Ini sebagai ikram Allah SWT kepada muslim yang meninggal di medan jihad. Summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah SWT memberikan taubatnya kepada al-qatil yang membunuhnya. Siapa yang membunuhnya? Kafir. Ya. Yang membunuh si muslim ini kafir, tetapi Allah SWT memberikan taubat karena dia bertobat, fa aslam, fa yuslim, dia masuk Islam. Sehingga tatkala si qatil, si kafir yang telah membunuh si muslim di masa perangan terdahulu, kemudian setelahnya dia bertobat kepada Allah SWT, masuk Islam, kemudian ada perintah jihad, dia ikut berjihad melawan kafir. Yang dulunya dia kafir jadi muslim, kemudian dia berjihad kembali bersama kaum muslimin. Ternyata fayus tashhad, dia pun meninggal syahid, ya, syahid bukan sangit, tapi syahid di medan jihad, dan jihad yang masyhur. Sehingga dengan inilah yadkhulanil jannah, keduanya masuk jannah. Ya, subhanallah. Allah SWT balas ya, permusuhan mereka. Sehingga ini mahal dhahikillahi azza wa jalla, kondisi yang menunjukkan Allah SWT tersenyum. Kenapa? Karena permusuhan mereka yang sangat luar biasa di dunianya. Keduanya muslim dengan kafir bermusuhan dengan luar biasa, sehingga si muslim ya, sangat bersemangat untuk membunuh si kafir di medan jihad. Tetapi ternyata Allah SWT berkehendak lain, muslimlah yang terbunuh pertama kali ternyata. Tayyib. Ya. Kemudian Allah SWT muliakan dengan jannah bagi si muslim. Itu jelas. Dan kemudian termasuk perkara yang Allah SWT tersenyum, karena Allah SWT atau tentunya pikiran-pikiran manusia terlintas bahwasanya bentuk membunuh seorang muslim ya, itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, perbuatan dosa besar. Sebagaimana Allah SWT ingatkan di surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa qadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Ya, barang siapa yang dia membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya kata Allah SWT, jahannam khalidan fiha. Ya, jahannam, dia kekal di dalamnya. Yang menunjukkan bahwasanya seorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, istihlal, menghalalkan darah kaum muslimin, dianggap sebagai kafir. Apa yang menunjukkan dia kafir? Khalidan fiha, karena dia kekal di neraka. Tidak ada sesuatu yang mengkalkan seseorang di neraka melainkan apa? Amalan kafir. Amalan kafir. Bahkan Allah SWT murka, Allah sediakan baginya azab yang besar. Ya dan billah. Ini asalnya membunuh seorang muslim dosa besar, terlebih jika lo menghalalkan, maka keluar dari agama ini. Tayyib. Tetapi Allah SWT ya, maha luas rahmatnya, menunjukkan di sini tidak boleh untuk seseorang ya, putus asa dari rahmat Allah SWT. Adamul ya'si, adamul qunut an rahmatillahi azza wa jal, tidak boleh untuk putus asa, patah semangat dari rahmat Allah SWT. Ah, saya enggak mungkin dosa saya diampuni umpamanya, ya, kadung saya menjadi orang seperti ini. Ya, terus aja. Lah. Ya, dia telah menuduh Allah SWT sempit rahmatnya. Tapi rahmat Allah SWT maha luas. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, kata Allah. Ya. Di surat An-Najm Allah SWT ingatkan, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya, maha luas. Sebagaimana yang antum ketahui dalam hadis Anas, hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma la yushriku bi syai'a la ataituhu bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, ya, jikalau ada seseorang yang dia datang menghadap Allah SWT dengan dosa sepenuh bumi, tetapi dia tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah pun akan mendatanginya dengan sepenuh bumi pula ampunan. Tanya, maha luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan terima taubatnya. Dengan catatan apa? Beramal saleh, seperti yang dilakukan oleh orang ini. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam beramal saleh. Apa bentuk amalan salehnya? Fayushtashhad, dengan dia pun meninggal di medan jihad, menunjukkan dia ikut berjihad. Itu bentuk amalan saleh. Jadi tobat itu harus direalisasikan dengan amalan saleh. Ya, tidak sekedar saya tobat umpamanya, saya kembali, tetapi harus dibuktikan dengan amalan saleh, seperti dalam hadis ini. Ya, seperti dalam hadis ini. Demikian pula dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadur rahman, Allah SWT sebutkan, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Hamba-hamba Allah SWT الذين يستحقون الجنة, yang mereka berhak mendapatkan jannah Allah SWT, kata Allah SWT, yaitu mereka-mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah SWT. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak pernah beribadah kepada ilah yang lain bersama Allah SWT, tidak pernah berbuat syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq, dan tidak pula pernah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, tidak terjatuh ke dalam membunuh, menggoreskan darah kaum muslimin. Tayyib, senantiasa dia menjaga kehormatan darah kaum muslimin. Wala yazinun, dan tidak pernah pula berzina. Wa may yaf'al dzalik, maka barang siapa yang dia melakukan hal ini, melakukan syirik, membunuh jiwa, kemudian berzina, yalqa athama, dia akan mendapatkan beban dosa yang berat. Wa zid 'ala dzalik, bahkan lebih daripada itu, kata Allah, yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dilipat gandakan dosanya. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azabnya. Jadi kalau dia melakukan hal ini, wa yakhlud fihi muhana, dia kekal di dalam neraka, di dalam azab, dalam keadaan hina. Illa, kecuali kata Allah SWT, illa man taba wa amana wa amina salihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafuran rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kecuali kata Allah SWT, orang yang bertobat dan beriman kepada Allah SWT. Iya, dia mungkin terjatuh ke dalam syirik, terjatuh mungkin membunuh jiwa kaum muslimin. Iya pula dia terjatuh ke dalam zina. Tetapi kata Allah SWT, illa man taba wa amana wa amila saliha, kecuali yang bertobat, beriman, beramal saleh. Faulaika, maka jenis orang yang seperti ini, yang bertobat, beriman dan beramal saleh, yubadilallahu sayyiatihim hasanat, Allah ganti ya, kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Subhanallah, dihapus kejelekan-kejelekannya dan kebaikan amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Tayyib, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan nyata Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, Maha penyayang. Oleh karena itu, man taba wa amila salihah, barang siapa yang dia bertobat dan beramal saleh, kata Allah, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka sungguh orang yang seperti ini telah bertobat kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya tobat. Ya, menunjukkan tobat itu harus ada bentuk nyatanya. Ya, tidak cukup dengan pengumuman, tetapi harus wa amila salihah, kata Allah, beramal saleh. Tayyib, subhanallah. Sehingga Allah SWT tersenyum dari orang ini yang merealisasikan, ya, mewujudkan, ya, tahqiq taubatihi, ya, mewujudkan taubatnya dengan beramal saleh, ikut bertempur, berjihad bersama kaum muslimin, tetapi ternyata Allah SWT menakdirkan dia meninggal pula di medan jihad, sehingga akhirnya, ya, keduanya masuk jannah. Tayyib. Wa ajma' salafu ala itsbati adh-dhahik lillah. Demikian pula salafun salih sepakat dalam menetapkan sifat dhahik bagi Allah SWT. Bagaimana tidak? Wong hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Fayajib itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Sehingga wajib untuk kita menetapkannya tanpa menafsirkan kepada tafsiran yang batil, tanpa menolaknya, meniadakannya dari Allah SWT, tanpa pula menghayalkannya, dan tanpa menyerupakan dengan senyumnya makhluk. Wa huwa dhahikun hakiyun yaliku billahi ta'ala. Sehingga tersenyumnya Allah SWT merupakan senyum yang hakiki yang layak bagi Allah SWT. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah SWT sampai pun senyumnya. Walillahi mathalul a'la, dan hanya milik Allah lah sifat-sifat yang mulia. Wa fassarahu ahlu ta'til bi thawab. Adapun ahlu ta'til menafsirkan ad-dhahik, senyum Allah SWT, dengan thawab, pahala. Maka ini pun keliru, ya, karena thawab merupakan natijah walawazim ad-dhahik. Sama konsekuensi senyumnya Allah SWT dengan Allah SWT memberikan tertawa, apa, memberikan pahala. Dan juga naruddu alaihi mimma sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, dibantah pula dengan kaidah yang keempat, tiga bantahan sebelumnya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Isi ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas, ikhwah, tentang sifat ini? Dalam doa tadi, dalam hadis disebutkan karena Allah SWT melihat suatu kaum yang ditawan oleh kaum muslimin, diikat, dibelenggu, ternyata mereka di masa penawanannya masuk Islam. Itu salah satunya yang sahih, ya. Karena di dalam kitab dibawakan oleh Syekh, Allah SWT kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat untuk berbuat maksiat. Itu salah satunya, tempat yang lainnya. Cuma hadisnya lemah, ya. Kagumnya Allah SWT terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat untuk berbuat maksiat, lemah. Kecuali antum berjalan dengan Syekh Al-Albani dalam hal ini, boleh dijadikan dalil, ya. Boleh dijadikan dalil, dianggap hasan hadisnya. Allah SWT kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena keumuman pemuda syahwatnya naik, tendensi berbuat maksiatnya tinggi. Tetapi ada seorang pemuda ternyata tidak memiliki syahwat hal itu, yang senantiasa dia berbuat taat. Maka ini tentunya menyelisih yang lainnya, kan, keluar dari yang semisalnya. Tayyib. Bersama ilmu Allah SWT terhadap pemuda ini, keluar dari keumuman pemuda-pemuda yang lainnya. Tayyib. Meskipun ada pula dalam sisi yang lain, ya, di akidah wasithiyah Allah SWT kagum dalam perkara yang lain, cuman sama hadisnya lemah. Tayyib. Sehingga cukuplah dalam Sahih Bukhari ini yang menunjukkan Allah SWT sifat dengan sifat kagum. Yang lainnya ada yang iskal, yang tidak difahami, yang dimaksud pemuda ini batasan berapa? Pemuda berarti yang belum nikah, syab. Ada yang membatasi 40 ke bawah, ya, itu bukan pemuda lagi, sudah mutazawwij istilahnya. Jadi pemuda ini yang belum menikah, sudah menikah kan syahwatnya sudah terlampiaskan istilahnya. sehingga tidak terlalu besar. Adapun ini pemuda, karena tentunya bagaimana keadaan pemuda, apalagi baru baligh, belum menikah, keumumannya brutal, keumumannya seperti itu. Kalaupun enggak brutal, dia duduk di pondok atau di mana, tapi pikirannya melayang-layang, kadang berpikir yang jelek, yang jorok. Tapi subhanallah, pemuda ini tidak ada keinginan berbuat maksiat, lintasan berbuat maksiat seperti itu. Sehingga itu mahallul ujub. Dengarinya? Yang belum jelas? Yang belum jelas dalam setiap pelajaran ditanyakan, tanyakan dan bertanya dari pelajaran laisa bimum, bukan perkara yang tercela, bukan perkara yang tercela, dengan tentunya menjaga adab dalam bertanya, menjaga adab dalam bertanya. Seperti apa adab dalam bertanya? Soalnya Al-Fauzan Abdullah Ta'ala tidak menanyakan sesuatu yang enggak terjadi, atau yang belum terjadi, belum dia nanya sesuatu yang tidak terjadi, atau sesuatu yang mustahil, atau sesuatu yang tidak ada dalam bertanya, hanya kemungkinan. Atau bahkan sesuatu yang tidak nyandak istilahnya dalam akal. Hal itu ditanyakan. Seperti apa contohnya? Contohnya itu tidak menjelaskan sifat apa ke orang-orang umumnya. Allah tersifati dengan tangan, coba nerangkannya gimana? Tergantung. Kalau antum mencontohkan sifat nuzul sambil bergerak turun dari kursi, ini seperti ini, ini keliru, salah. Tamthil namanya, menyerupakan. Atau Allah SWT tersifati dengan sifat tangan. Tangan cukup untuk kita diam, khawatir terjatuh ke dalam tamthil. Tanya seperti itu. Al-Muhim, yang terpenting dalam bab ini kita membawakan dalil, dalam bab asma wa sifat yang akan menguatkan itu adalah nama atau sifat Allah SWT dalil. Jadi bukan contoh, karena kalau kita mencontohkan itu tadi terjatuh ke dalam takyif ataupun tamthil. Kalau khayalan, takyif sesuatu yang nyata di alam, itu tamthil. Tanya. Tapi untuk memahamkan kepada mereka, kita takrib, pendekatan saja. Artinya kita mengajak mereka berpikir. Coba kita berpikir bagaimana jika si fulan Taib. Pendekatan saja kita sebutkan untuk pendekatan, bukan untuk menyamakan. Mendekatkan kepada pemahaman seperti itu. Taib. Tentunya maksudnya Allah SWT untuk disamakan dengan makhluknya. Jikalau makhluk saya seperti ini, tentunya Allah SWT lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Tanya. Allah alam sallallahu alaihi wasallam.